Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي الكرام wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini, dan sudah sewajibnya bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam yang ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ketika kita mengingat nikmat ini, maka akan menjadi lebih ringan segala problema yang kita hadapi, segala masalah yang ada di hadapan kita. Karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat besar, ya, lebih daripada dunia dan apa seisinya. Mengingatkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan tentang keutamaan dua rakaat qabliyah subuh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rak'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Jadi di pagi hari kita sholat dua rakaat itu, kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian juga nikmat kita bisa menuntut ilmu. Nah, ini untuk para pelajar ini, thalabatul ilmi. Nah, jangan sampai bosan di dalam menuntut ilmu, karena ini amalan yang besar dan berpahala besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka marilah kita senantiasa saling mengingatkan akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini pembahasan, ya, ilmu waris Islam. Nah, saya lupa sampai mana ya. Masih ingat tidak? Sekarang masuk bab ketiga. Ada tandanya tidak? Saya tidak sempat untuk Mana? Ada yang punya, ha? Oh, berarti halaman 18 ya. Iya. Pembahasan tentang warisan nenek. Iya. Dan kakek. Toib. Labas ya. Kita berarti sudah membaca bab yang kedua. Walaupun mungkin ada yang belum kita baca secara keseluruhan. Ya. Bab yang kedua yaitu bab tentang ayat-ayat dan hadis tentang faraid itu sudah kita baca. Nah, kita akan masuk kepada bab yang ketiga insyaallah taala pada sore hari. Apa yang dimaksud dengan pembahasan kita ini? Ya. Yang dimaksud dengan pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang namanya harta yang ditinggalkan oleh mayit itu tidak bisa langsung untuk dibagi. Harta yang ditinggalkan oleh mayit itu tidak langsung dibagi, namun dilihat dulu masih punya keterkaitan dengan hak-hak yang lain atau tidak. Nah, ini maksudnya. Iya. Jangan-jangan harta itu masih termasuk hutang dia. Contoh. Ya enggak bisa dibagi, enggak bisa karena ada hak orang lain di situ. Ya, ada hak orang lain yaitu apa? Hutang. Nah. Misalnya saya mati, kemudian di laci saya ada uang 100 juta misal. Namun ternyata 20 juta itu adalah pinjaman. Ada kuitansi atau ada surat bukti di situ bahwasanya saya pada tanggal sekian sekian meminjam kepada fulan fulan 20 juta, ya, ada saksinya di situ. Berarti 100 juta yang ada di laci itu bukan murni punya siapa? Mayit. Tetapi masih ada hak-hak yang ada yang terkait. Sehingga tidak boleh dan tidak bisa langsung apa? Dibagi. Ini maksud pembahasan ini. Ya. Ini maksud pembahasan ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian perlu juga diketahui bahwasannya ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim itu menyebutkan bahwasanya harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah hartanya mayit, bukan harta orang lain. Jadi harta yang dibagi adalah hartanya siapa? Mayit. Coba dilihat halaman 20. Ya. Harta atau halaman 20. Ya. Kita nukilkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Surat An-Nisa ayat yang ke-12. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum dan bagi kalian, yakni para suami, nisfu, separuh, setengah, ma taraka azwajukum, dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, dari harta istri-istri kalian yang meninggal." Berarti yang dibagikan adalah hartanya siapa? Istri yang mati itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan bahwasanya harta yang dibagikan itu adalah betul-betul harta murni milik siapa? Mayit, ya, yang sudah tidak ada kaitannya dengan hak-hak orang lain. Jadi kalau masih ada keterkaitan dengan hak-hak orang lain, harus dibersihkan dulu. Dibersihkan, dibersihkan sampai murni itu memang milik mayit, itulah yang dia, apa? Yang dibagi. Ngapain ya? Bisa difahami ya? Ya. Baik. Paham tidak? Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ternyata kita dapatkan bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh mayit itu, ya, ada kemungkinan terkait dengan 5 hak. Ada kemungkinan terkait dengan berapa hak? 5 hak. Ya, ada 5 hak. Maka kita selesaikan dulu satu persatu. Ya, hak yang pertama, hak yang kedua, hak yang ketiga, hak yang keempat. Kalau sudah, ya, semuanya diselesaikan keterkaitan dengan hak-hak yang lain itu, ya, tersisa yang terakhir adalah haknya ahli waris. Itulah yang nanti akan dibagikan kepada apa? Ahli waris. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, ya, yang juga kita nukilkan di situ tentang wasiat dan juga hutang. Ya, ini di antara hak yang terkait dengan harta. Jadi warisan itu dibagi kapan? Setelah hutang-hutang dilunasi dan setelah wasiat-wasiat ditunaikan. Qala Allahu jalla wa ala min ba'di wasiyati yusina biha audain. Pembagian-pembagian waris tersebut di atas dibagikan kapan? Sesudah dipenuhi wasiat, ya, sesudah ditunaikan wasiat dan sesudah dibayar apa? Hutang-hutang. Ini ayat berarti menunjukkan harta mayit itu tidak boleh langsung dibagikan kalau masih ada apa? Keterkaitan-keterkaitan dengan hak orang lain seperti hutang, wasiat. Selesaikan dulu ini. Hutang-hutang selesai, wasiat selesai, bersih, tidak ada hak-hak yang terkait, baru harta itu dibagikan kepada ahli waris. Naam. Baik. Sekarang kita mulai masuk untuk mengenal, ya, 5 hak tersebut. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita dapatkan bahwasanya harta mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris, yang pertama, ya, digunakan untuk pengurusan jenazah. Ini yang pertama. Ini hak pertama yang harus ditunaikan dulu. Untuk pengurusan apa? Jenazah. Untuk pengurusan jenazah. Naam. Jadi pada asalnya, ya, pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu, pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari hartanya mayit. Iya. Kalau ada yang membiayai lain lagi masalah. Tapi kalau tidak ada yang membiayai misalnya, yaitu diambil dari harta apa? Mayit. Karena pada asalnya memang pengurusan jenazah itu diambil dari hartanya siapa? Mayit. Seperti misalnya untuk membeli kafan. Untuk membeli kafan, ya, untuk biaya menggali liang lahat, mungkin butuh orang yang dibayar. Orang pada sibuk, tidak ada yang mau menggali kecuali dibayar. Ya, ada 5 orang minta kerja untuk menggali apa kuburan, saya minta 200-an. Ya. Kalau tidak, saya tidak mau, misal. Ya, 5 orang kali 200 atau 6 orang kali 200 sudah. Ya sudah, ini 1.200.000 untuk menggali apa namanya lubang misal. Ya. Beli kafan juga demikian. Nah, kemudian juga yang lain kalau memang diperlukan, ya, seperti apa namanya menyewa kuburan barangkali, ya, membayar untuk kuburan, apalagi di kota-kota besar, ya, nah, tidak bisa dikubur kecuali ada biaya administrasi misal. Maka itu pada asalnya diambil dari harta apa? Mayit. Diambil dari harta apa? Mayit. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Naam. Apa dalilnya? Sepertinya sudah kita bahas nih, tapi belum, ya, Mas. Belum, ya. Naam. Dalilnya, dalil bahwasanya pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari apa? Harta mayit. dalilnya adalah dua kisah yang kita sebutkan di sini. Ya, ada dua kisah nanti bisa dibaca. Nah, ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud banyak di antara sahabat yang meninggal. Ada 70 orang sahabat kurang lebih meninggal. Iya. Di antara yang meninggal dalam perang Uhud adalah paman Rasul alaihi salatu wassalam. Ah, siapa Mas nama paman Rasul yang meninggal pada saat perang Uhud? Si baju hitam. Ayo Mas. Kalau tidak bisa sampingnya. Paman Rasul yang meninggal pada perang Uhud siapa? Hah? Mulai diskusi. Sampingnya yang biru. Tahu tidak pamannya Nabi yang meninggal ketika perang Uhud? Siapa? Hamzah. Ya, Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Barakallahu fiik. Meninggal pada saat perang apa? Uhud. Ada lagi sahabat yang lain yang meninggal di perang Uhud. Banyak, 70 orang sahabat meninggal pada saat perang itu. Di antaranya adalah seorang yang bernama Mus'ab ibn Umair. Sahabat siapa? Mus'ab ibn Umair. Seorang ulama sahabat yang diutus oleh Rasul jauh-jauh hari sebelum hijrah. Diutus untuk dakwah di mana? Di Madinah. Ya, dakwah di Madinah. Sampai banyak orang masuk Islam. Banyak orang belajar Islam dari Mus'ab bin Umair sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Hijrah. Ya. Mus'ab bin Umair meninggal ketika itu dalam perang Uhud. Ya. Ketika sahabat-sahabat yang meninggal ini mau dikafani, tiba giliran sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika akan dikafani, ternyata kafannya tidak cukup. Tidak cukup. Kain kafan yang dimiliki oleh Mus'ab, kainnya beliau, kalau digunakan untuk menutup kepala bagian kaki apa? Terbuka. Kalau ditarik untuk menutup bagian kaki bagian kepala apa? Terbuka. Nah, sehingga memang tidak cukup kain yang dimiliki oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Yeah. Maka Nabi mengatakan, tariklah untuk menutup bagian kepala, bagian kakinya tidak tertutup kain kafan, namun ditutupi dengan daun-daun idkhir. Ditutupi dengan dedaunan. Nah, dari hadis itu, para ulama mengatakan, ini dalil bahwasanya biaya kafan, biaya kain kafan itu pada asalnya adalah dari harta siapa? Mayit. Nah, dari harta mayit. Ya. Karena ketika itu tidak dicari siapa yang punya kain kafan, tapi mencukupkan apa yang dimiliki oleh siapa? Ya, Mus'ab bin Umair. Di samping juga ketika itu memang banyak sahabat yang apa? Yang meninggal. 70 orang sahabat. Naam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, dalil yang kedua ya, adalah ketika Nabi melakukan haji wada. Nabi melakukan haji wada. Itu ada seorang sahabat ya, yang naik onta haji bersama Nabi, kemudian tiba-tiba terjatuh dari ontanya. Terjatuh dari apa? Ontanya, kemudian terinjak oleh onta itu, kemudian mati, meninggal. Ya, meninggal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, irsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan sidr dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi. Dan kafanilah dia dengan dua kain ihramnya. Dua kain yang dimiliki oleh dia. Fi thawbayhi. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengkafani dengan kain ihram yang dia pakai. Berarti punya siapa ini? Punya sahabat ini. Ya, sehingga pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta siapa? Mayit. Diambil dari harta apa? Mayit. Nah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangan sampai mayit itu terlantar. Ya. Sampai lempar-lemparan, siapa yang mau membeli kafan, ini yang bayar biaya apa namanya, penggalian nih lahat siapa, ambil dari harta apa namanya, ya, mayit, ya, ini pada asalnya, kecuali kalau memang ada yang apa namanya, yang menanggung, yang membiayai, ya. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kita di RT, ya, sebagai bentuk apa namanya, sosial. Ya, RT sudah menyiapkan kain kafan. Boleh enggak pakai kain kafan yang sudah disiapkan oleh RT? Ya enggak masalah. Ya. Tidak masalah, wong itu sudah disiapkan. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Atau kalau ada yang menanggung, ya, saudaranya, sudah saya tanggung semua pengurusan jenazahnya. Sampai semua urusan-urusan saya yang nanggung. Ya enggak masalah. Tapi pada asalnya, ya, biaya pengurusan jenazah itu diambil dari apa? Dari harta mayit. Ya. Mungkin kita tidak begitu terfikir kalau mayit punya harta banyak. Ya, repotnya kalau hartanya sedikit. Ini akan sangat tampak sekali. Ya. Akan sangat tampak sekali. Nah, orang mati meninggalkan ya harta ya tidak banyak, rumah ngontrak ya. Uang ternyata ya ada uang 5 juta, misal. Ya. Itu saja hartanya. Ya, baik. Terasa sekali dibutuhkan untuk apa namanya, ya, membeli kafan, ya, baik. Kalau orang mati meninggalkan miliaran, mungkin tidak kepikir ini masalah ini. Ya, biasanya orang-orang yang kaya seperti itu urusannya juga sudah ada yang nanggung biasanya, ya, koleganya atau mungkin keluarganya. Ya, tapi ini kembali kepada masalah ilmu, ya. Pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu ya diambil dari apa? Dari harta mayit. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Namun di sini ada perkara juga penting untuk diingatkan bahwasanya untuk pengurusan jenazah ini harta yang dikeluarkan tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui apa? Batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Yakni melampaui batas syariat, ya. Mengandung tabdzir, ya. Mubadzir, ya. Nah, misal, ya. Sambil mengantarkan jenazah, buang-buang apa namanya, ya. Uang, baik, disiapkan khusus 1 juta, ya. Receh dilempar-lemparkan di mana, ya. Allah alam kalau di sini ada tidak seperti itu, ya. Ya, baik, dibuang, ya. Baik, dilempari. Apa maksudnya itu? Ya. Saya tidak tahu maksudnya. Ada yang tahu maksudnya tidak? Mudah ngetos, Pak. Ya. Ya. Baik. Tahu, Pak, maksudnya, Mas? Apa niatnya sedekah atau niatnya? Ya. Ya. Kita khawatir juga ada maksud-maksud apa? Ya, tertentu. Di sebagian daerah yang lempari bukan sahibul musibah, yang lempari itu mobil-mobil yang lewati, dilempari duit, kenapa? Biar tidak ikut mati juga. Nah ini sudah masuk keyakinan seperti ini, biar selamat, biar kita tidak ikut-ikutan lempari. Baik, ada mobil umum, loh, kok ada ini kerendo, nah, siap-siapkan receh, lempar. Ya, macam-macam. Kalau tidak kembali kepada syariat, ya, memang akan terjadi berbagai macam model tata cara apa? Ibadah. Ya. Nah, seandainya memang uang itu, ya, niatnya untuk sedekah, ya jangan seperti itu, jangan dilempar-lempar itu. Nanti ada yang terbuang ke sungai, ada yang terbuang kemana, tidak, ya, mubadir. Uang 1 juta kalau dibelikan mushaf Al-Qur'anul Karim, dapat berapa itu mushaf? Ya. Dibelikan mushaf kalau memang untuk sedekah, niat sedekah, diniatkan untuk ibunya yang meninggal, ayahnya yang meninggal, labas, enggak masalah. Ya. Belikan mushaf untuk itu. Nah. Soal permasalahannya di sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, ketika melampaui batas syariat. Ya. Membeli kafan misalnya, kafannya dari sutra, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Kain yang sederhana, tidak mahal dan tidak juga terlalu apa? Jelek. Sederhana, ya. Kalau sutra tidak boleh, apalagi kaum laki-laki. Sutra itu untuk kaum wanita, namanya. untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Ya, bermahal-mahal di dalam apa? Ya, memberi kain kafan. Ya, mungkin bisa jadi karena untuk menampakkan apa? Ya, kekayaan mungkin jadi. Ya, ya atau tidak? Ya. Oh, kain kafannya saja dari sutra. Ya. Nah, kain kafannya dari sutra. Ini sudah menjadi bentuk membangga-banggakan di hadapan manusia. Tidak boleh yang seperti ini. Ini barangkali ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, ya, yang terkait dengan apa namanya, dengan hak yang pertama. Jadi harta mayit itu tidak bisa langsung dibagikan, ya, namun diselesaikan dulu hak-haknya. Dan hak yang pertama adalah yang terkait dengan pengurusan apa? Jenazah. Nah, keluarkan dulu untuk pengurusan jenazah, kain kafan, biaya penggalian, ya, mungkin seperti itu, ya. Nah, dan juga apa namanya, hal-hal yang terkait dengan itu, namun tidak boleh melampaui batas, ya, syariat, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang kita masuk kepada hak yang kedua. Hak yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, adalah hutang. Hutang yang sifatnya muqayyad. Muqayyad yakni diikat dengan harta mayit. Ya. Hutang itu ada dua, hutang yang diikat, terikat, dan ada hutang yang lepas. Apa yang dimaksud dengan hutang yang terikat atau diikat? Yaitu hutang-hutang yang diikat dan diperkuat dengan apa? Dengan gadai. Ini contoh. Ya, hutang namun ya dikaitkan dengan apa? Gadai. Nah, ini kan hutang yang dikuatkan. Ya, diikat dengan apa? Gadai. Nah, hutang-hutang yang seperti ini lebih utama diselesaikan daripada hutang-hutang jenis yang berikutnya, yaitu hutang yang sifatnya apa? Lepas. Hutang yang sifatnya apa? Lepas. Misal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya kepingin hutang, ya, kepada salah seorang di antara antum, ya. Taib. Abu siapa antum? Abu? Abu Ubaidah. Ya. Ubaidah enggak apa sudah. Biar ganti di sini, Taib. Saya punya hutang sama Abu Ubaidah, nah, biar tidak terkenal itu, ya. Sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, saya punya butuh ini. Saya pinjam 100 juta. Baik, dipinjami sama Abu Ubaidah. Ini mas 100 juta. Tapi saya minta apa namanya? Rohen. Minta borh. Minta apa namanya? Gadai. Ya, ada jaminan. Boleh atau tidak minta jaminan? Ya boleh, secara syar'i boleh. Ya. Secara syar'i boleh. Ya, sehingga yang meminjamkan ini juga semakin tenang. Ya, keikhlasannya juga semakin apa namanya? Ya boleh-boleh saja, dan secara syariat boleh, enggak masalah. Ya, Rasul sendiri beliau pernah hutang dan baju perang beliau apa? Tergadaikan. Ketika beliau wafat, ya ternyata baju perang beliau masih digadaikan pada seorang apa? Yahudi. Naam. Ya, boleh-boleh saja. Saya pinjam 100 juta. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, "Mas, ngapura. Saya kepingin lebih mantep ini, ya. Baik. Saya minta jaminan, saya minta borokh, ya. Jenengan kan punya sertifikat sawah. Jenengan punya sawah, tolong sertifikatnya digadaikan. Saya ambil." Baik. Entah dipegang sama Abu Ubaidah atau diletakkan di notaris, ini urusan lain, teknis. Ya. Teknis. Ya. Baik. Harga sawah saya misalnya 120 juta. Di pasaran 120 apa? Juta. Ya sudah, ini sertifikatnya, Mas. Ya, saya butuh uang, ya. Saya minta 100 juta, kemudian apa, sertifikat saya serahkan kepada Abu Ubaidah. Ya. Harga tanah berapa tadi? pasarannya 120 juta. Apa fungsi dari gadai itu? Fungsinya adalah ya, untuk mengamankan hartanya siapa? Hartanya orang yang meminjamkan. Ya. Untuk mengamankan hartanya yang meminjamkan. Kalau sampai pada apa namanya? Jatuh tempo, misalnya dikasih waktu 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun saya masih belum bisa apa? Bayar. Saya baru bisa bayar 50 juta. Masih tersisa berapa? 50 juta. Di waktu deadline-nya itu saya enggak bisa apa? Bayar. Ya. Kewajiban bagi yang memberikan hutang adalah memberikan apa? Keringanan. Tambahan waktu, namun tidak ditambahi, tidak dijadikan bunga, tidak. Nanti riba. Ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kamu pinjami itu kesusahan dan tidak memiliki kemampuan karena di masa sempit, maka berilah tangguh sampai dia apa namanya? Ya, punya keluangan. Kalau memang masih bisa diberi tempo. Tambah temponya, hutangnya tetap tidak apa? Tambah. Ya, kalau tambah berarti apa? Riba. Nah, sudah dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minjemi itu seperti bersedekah separuhnya. Ya. Minjemi 1 juta seperti sedekah berapa? 500 ribu. Ya. Keuntungan dari Allah itu banyak berlipat-lipat. Ya. Nah, sudah diberi berlipat-lipat malah minta ya riba 100 ribu. Ini semuanya malah gugur, enggak dapat apa-apa, dapat apa? Dosa. Nah, kembali kepada pembahasan agar tidak kesana-sana. Oh, ya. Baik, ya, sedang bahas waris malah bahas utang. Ya. Baik. Ah, ketika jatuh tempo, ternyata Abu Ubaidah mboten saged mas, kula niki butuh banget ini. Ya. Saya juga punya tanggungan yang harus saya selesaikan sekarang. Tolong yang 50 juta itu ya dikembalikan. Enggak bisa Abu Ubaidah. Saya enggak bisa yang 50. Nah. Ya sudah kalau memang enggak bisa, ya sekarang beralih pada apa namanya? Ya, gadai tadi. Ya. Dalam syariat Islam kalau memang sudah tidak bisa ya dijual itu gadai, apa namanya? Sawah itu. Ternyata sawah di saat itu bukan 120. Ya. Ternyata harganya mahal. Sampai 200 apa? Juta. Alhamdulillah nih. Terjual 200 juta. Ya sudah. Saya hanya mengambil berapa? Ya. Antum hanya mengambil 50 apa? Juta. Karena kurangnya berapa? 50. Dan yang 150 dikembalikan kepada saya sebagai pemilik apa? Pemilik tanah. Bisa dipahami ya? Ini kaitannya dengan hutang yang diikat dengan apa? Dengan gade. Nah, terkadang ada saat seorang mati, ya, dia masih punya hutang dan hutangnya itu terkait dengan gade. Misalnya saya mati tadi. Ya. Saya mati, ya, saya masih punya hutang. Berapa tadi? Sudah dibayar 50, berarti sisa 50. Ya kan? Sisa 50. Berarti tercatat saya punya hutang 50 juta. Tetapi 50 juta ini diikat dengan apa? Rohen. Diikat dengan apa? Dengan barang saya yang saya gadaikan. Maka hutang yang seperti ini lebih diutamakan untuk dia apa? Diselesaikan. Karena ada kaitannya dengan harta waris yang sekarang dikuasai oleh Abu Ubaidah. Dia megang sertifikatnya. Dan itu termasuk bagian dari harta apa? Waris. Ya, diselesaikan dulu. Ya, 50 juta nih mas. 50 juta, kembalikan apa? Ya, thoyyib sertifikatnya. Ini untuk dibebaskan karena sertifikat itu menjadi salah satu objek warisan yang akan diwariskan kepada ahli apa? Waris. Nah, bisa dipahami kan ya? Ya. Jadi hutang-hutang yang seperti ini yang diutamakan untuk diselesaikan terlebih dahulu, yaitu hutang-hutang yang terikat dengan apa? Dengan gadai. Naam. Wabillahi taufik. Ini hak yang kedua, yaitu hutang yang diikat dengan tarikah. Ya. Hutang yang diikat dengan harta waris. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hutang-hutang yang sifatnya lepas. Hutang-hutang yang lepas. Apa yang dimaksud dengan hutang-hutang yang lepas? Yaitu hutang-hutang mayit yang tidak terkait dengan harta pusaka, tidak terkait dengan harta peninggalan mayit, tidak digadaikan. Tidak ada harta mayit yang digadaikan. Hutang lepas. Nah, nah ini diselesaikan kemudian. Setelah hutang-hutang yang ya muqayyad, yang terikat ini diselesaikan, baru hutang-hutang yang apa? Lepas. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Nah, paham mas? Harus ditunaikan utangnya. Ahli waris kumpul ini gimana nyelesaikan? Ya kan? Misalnya sudah dibagi-bagi nih. Ya kan? Saya sebagai... Sekarang kalau ahli warisnya satu gampang. Ya. Ya, misalnya saya sebagai anak, harta ayah sudah saya ambil semua. Ya. Kemudian setelah itu datang orang. Bapak punya hutang dulu. Bapak kamu punya hutang sama saya. Buktinya ada. Betul-betul harus ada bukti. Bukan setiap pengakuan kita terima. Artinya bukti atau memang secara apa indikasi mengkuat. Betul-betul bapaknya punya apa? Hutang. Ya harus diselesaikan. Wong itu bukan hak saya. Ya kan? Berarti saya telah mengambil hartanya orang lain. Ya. Karena itu bukan hartanya ayah. Ya. Paham ya? Itu bukan harta ayah saya. Tetapi harta orang lain yang berposisi di rumahnya ayah, saya anggap itu punya ayah, kemudian saya apa? Ambil. Berarti harus saya kembalikan. Nah, kalau ahli warisnya itu satu lebih mudah. Kalau banyak, ya dikumpulkan. Ya. Gimana ini? Ternyata ayah kita punya hutang. Ya. Gimana ini? Ya harus kita selesaikan. Ya. Kalau salah satunya, wis aku wae sing nanggung, ya sudah selesai. Atau, ya ora iso nek aku sing nanggung, ayo bareng-bareng. Kemarin juga kita dapat sama-sama, ya kita bagi bareng-bareng, kita pikul bersama-sama, ya enggak apa-apa yang seperti itu. Paham ya? Ya. Sekarang kita masih membahas hutang-hutang lepas. Ya. Hutang-hutang lepas itu diterangkan oleh para ulama ada dua macam. Ya. Hutang lepas itu ada dua macam. Yang satu adalah hutang kepada Allah. Yang kedua hutang kepada apa? Makhluk. Ada hutang kepada Allah. Ada hutang kepada apa? Makhluk. Hutang kepada Allah seperti zakat misalnya. Zakat. Itu hutang kepada siapa? Allah. Atau kafaroh. Ya. Kafaroh dosa. Nah. Misalnya... Dia orang kaya, ya, hartanya, ya, banyak, ya, 1 miliar misalnya. Taib. Dia punya harta 1 miliar, ya, sejak 1 Muharram misalnya. Setelah 1 tahun, berarti sudah genap haul, ya atau tidak? 1 Muharram tahun depan berarti sudah 1 tahun, berarti wajib mengeluarkan apa? Zakatnya. 2,5% dari 1 miliar yang dia apa? Miliki. Tapi rupanya dia belum sempat bayar di bulan Muharram, ya, karena kesibukannya, ya. Tapi masih dia lupa entah bagaimana. Akhirnya bulan Safar meninggal. Bulan Safar apa? Meninggal. Tapi anak-anaknya berkumpul, ya, membahas, ya, hak-hak yang terkait dengan apa namanya hartanya mayit, dicek ada hutang-hutang tidak? Oh ternyata terakhir, oh ini Bapak sudah bayar zakat belum? Biasanya setiap tahun Bapak mengeluarkan zakat. Ternyata memang belum dikeluarkan apa? Zakatnya. Itu hutang kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Haul, 1 tahunnya bulan apa? Muharram, bulan Safar, ayah meninggal. Atau mungkin karena sakit, ya kan? Opnam, dan seterusnya tidak terfikir untuk membayar apa? Zakat. Itu bukan hak ayahmu. Itu hak fuqara, hak masakin, hak gharimin, hak ibnu sabil, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu bukan hak siapa? Ayahmu. Ya. Kok mau dibagi-bagi kan tidak? Ini dikeluarkan dulu 2,5% ini. Zakat. Nah, ada misal. Taib. Atau misalnya, ya, ayah memiliki hutang berupa kafaroh. Hutang berupa apa? kafarah. Nah, beberapa apa namanya dosa itu ditebus dengan kafarah. Ya, ditebus dengan apa? Kafarah. Apakah membebaskan budak atau memberi makan 60 orang apa? Miskin, itu kan ada ya? Kafarah-kafarah tadi. Nah, anak-anaknya tahu ayah punya hutang kafarah memberikan makan 60 orang apa? Miskin. Ya, memberikan kafarah atau dia punya hutang kafarah 60 orang miskin. Ya diambil dari harta mayitin. Karena itu hutang dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia buatkan makanan untuk 60 orang miskin, ya dia undang 60 orang miskin makan. Nah, dari harta siapa? Mayit. Atau nazar. Nazar juga hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Naam. Sebelum meninggal ya menyampaikan kepada anak-anaknya, "Le, bapak wis tau nazar ya untuk bapak nyembelih satu ekor sapi." Nah. Disedekahkan kepada fuqara, masakin ya. Dan hartanya memang banyak. Itu nazar ayah. Ya. Diketahui oleh anak-anaknya. Kemudian ayah meninggal. Itu nazar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hutang untuk dia apa? Ditunaikan. Ini hutang-hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun hutang kepada ya, baik termasuk juga haji juga. Haji juga termasuk apa namanya? Hutang. Hutang kepada Allah Jalla wa ala. Ya, dia mampu ya, hartanya banyak ya kan. Berapa sih biaya haji? Haji plus paling berapa? 200 juta. Ya. Hartanya 1 triliun enggak haji. Ya, ini luar biasa ya. Kok enggak haji? Uangnya banyak sekali. Nah. Enggak usah 1 triliun, 1 miliar. Ya, 200 juta itu tidak ada nilainya. Ya. Dia sudah wajib untuk melakukan ibadah apa? Haji jika memang ada kewajiban. Ya. Kalau memang belum wajib, seperti misalnya kaum wanita yang tidak memiliki mahram, itu enggak wajib. Walaupun hartanya apa? Banyak namun enggak punya mahram, itu belum wajib bagi kaum apa? Wanita. Iya. Naam. Intinya kalau memang ada hutang-hutang dengan Allah, maka tunaikan hutang-hutang itu. Ya, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Naam. Hutang berikutnya adalah hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia jelas ya. Butuh uang pinjam ya. Mau usaha pinjam uang ini hutang-hutang kepada manusia yang ketika itu dia pinjam uang tadi tanpa ada ikatan, tanpa ada ikatan. Ini berarti termasuk hutang-hutang yang lepas. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, hutang-hutang lepas mayit itu ada dua macam, hutang kepada Allah dan hutang kepada makhluk. Nah, ada satu permasalahan ya, kita tutup dengan permasalahan ini barangkali ikhwan. Yaitu permasalahan ketika harta peninggalan mayit ternyata terbatas. Ya. Tadinya dia punya harta ya, tapi hutang-hutang itu belum sempat apa? Terbayar. Sampai ketika wafatnya ternyata apa? Hartanya tidak cukup. Untuk membayar hutang Allah tidak cukup. Untuk membayar hutang manusia juga tidak apa? Cukup. Ya. Dia sempat kaya raya ketika itu dan wajib zakat. Namun dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, wabillahi itu. Dia hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Hutang kepada Allah ada, hutang kepada makhluk ada. Ya, hutang kepada Allah ada, hutang kepada makhluk ada. Ya. Taib. Namun tidak bisa ditunaikan semuanya. Kalau membayar hutang makhluk, hutang Allah tidak terbayar. Membayar hutang Allah, hutang makhluk tidak apa? Terbayar. Terus bagaimana ini? Mana yang didahulukan? Naam. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Asy-Syafi'iyah halaman 22 ya. Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah diutamakan. Madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah diutamakan. Hutang-hutang kepada Allah diutamakan, hutang kepada makhluk ya sudah tidak bisa, mohon maaf kami ahli waris tidak bisa menunaikan hutang-hutang bapak karena hutang-hutang ini sudah habis. Ya, untuk menunaikan hutang dia kepada siapa? Allah. Ini pendapat yang pertama. Al-Hanabilah ya. Al-Hanabilah madhab Hambali berpendapat bahwasanya hutang dibagi rata Hutang itu dibagi rata, baik untuk hutang kepada Allah atau hutang kepada apa? Makhluk. Dibagi rata sesuai dengan perbandingan apa? Nilai hutang. Seperti orang pailit. Ya, seperti orang pailit yang minta ternyata banyak. Ya. Taib. Yang minta ada banyak. Nah. Misalnya saya punya hutang kepada fulan 100 juta, fulan 100 juta, fulan 100 juta, fulan 100 juta. Saya punya hutang 400 juta kepada A, B, C, D dengan hutang yang bernilai sama, yaitu 100 apa? Juta. Ketika saya mati, harta saya ketika dilihat ada uang 100 juta. Wah, empat-empatnya datang. Di hutangku. Mana uang saya? Empat-empatnya minta. Uangnya berapa tadi? 100 juta. Kalau saya kasihkan kepada si A, si A lunas, tapi B, C, D tidak dapat apa-apa. Kalau saya kasihkan B, A, C, D tidak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus yang seperti ini pailit. Ya. Kalau dalam, apa namanya, ini semua punya hak yang sama. Maka 100 juta itu dibagi 4 rata, ya, 25 juta, 25 juta, 25 juta, ya, rata. Karena perbandingan nilai hutang ternyata apa? Sama. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itulah ini pendapat Hambali. Jadi madhab Hambali berpendapat bahwasanya hutang kepada Allah, hutang kepada makhluk, semuanya ditunaikan. Ya, sesuai dengan harta yang ada dan sesuai dengan perbandingan-perbandingan tadi. Ya, jadi semuanya ditunaikan. Pendapat yang terakhir, yaitu pendapat Hanafiyah, ya, berpendapat bahwasanya hutang kepada makhluk diutamakan untuk diselesaikan. Justru yang makhluk itu yang diselesaikan. Adapun yang untuk Allah, ya, berikutnya. Nah, kenapa demikian? Ya. Di antara alasannya karena hutang kepada Allah, ya, itu dibangun di atas musamahah, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha apa namanya? Memaafkan. Kalau orang tidak mampu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Tapi kalau hutang kepada manusia, makhluk, ya manusia tidak mudah untuk memaafkan. Ya. Bahkan mungkin diingat terus. Dan itu nanti sampai hari kiamat dikisos. Dikisos. Hutang kalau tidak dibayar di dunia dan tidak dimaafkan, nanti di akhirat dikisos. Ya. Kebaikan-kebaikan dia diambil, atau kejelekan-kejelekan orang lain ditimpakan kepadanya. Nah, kisos itu dengan kebaikan dan kejelekan. Bil bisbis sayyati wal hasanat. Ya. Sehingga atas dasar itu, ya, hutang-hutang manusia itu dia apa? Diutamakan terlebih dahulu, ya, baru kemudian hutang-hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mempelajari tiga hak yang terkait dengan harta apa? Peninggalan mayit, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Biaya pengurusan jenazah. Yang kedua adalah hutang-hutang yang terikat, ya. Kemudian berikutnya adalah hutang-hutang apa? Lepas. Hutang-hutang lepas ini, ya, bisa jadi hutang kepada Allah dan juga bisa jadi hutang kepada apa? Makhluk. Setidaknya di antara faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita adalah kita tidak tergesa-gesa di dalam kita apa namanya? Yang membagikan waris. Ya. Bukan menunda, tidak. Bukan menunda, tapi jangan tergesa-gesa. Kita segera membagikan waris, namun ya, jangan tergesa-gesa. Segera namun tidak apa? Tergesa-gesa. Harus diteliti dulu. Ada hak-hak orang lain atau tidak. Agar jangan sampai harta sudah dibagi, ternyata itu bukan harta ayahnya. Ya, ini akan menjadi masalah lagi berikutnya. Ini barangkali, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.